إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب فإنشاءالله تعالى kita akan lanjutkan dari tafsir surat Al-Hasyr dan semoga kita diberikan istiqomah dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beramal saleh, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'anul Karim kalamullah adalah sesuatu yang sangat berpengaruh besar biiznillahi taala pada kalbu seseorang. Kita semua membutuhkan ya daripada isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan syifa lima fis sudur sebagai obat dari segala apa yang ada dalam dada. Begitu pula Al-Qur'anul Karim kata Allah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam, dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik dalam memahami tafsir dari sela-sela kalam para ulama Ahlussunnah yang kita bisa ambil manfaat dari pemahaman tafsir tersebut. Kita lanjutkan di ayat yang setelahnya, yaitu dari surat Al-Hasyr ayat yang ke-14. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yuqatilunakum jami'an illa fi qurun muhassanatin aw min wara'i judur, ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, dzalika biannahum qaumun la ya'qilun. Mereka tidak bakal memerangi kalian semua illa fi qura muhassanah, kecuali jika mereka berada di dalam ya kota yang dikelilingi benteng-benteng. Ya, ini mereka tidak akan berani memerangi kalian ya munafiqun terhadap muslimin, kecuali jika mereka di dalam kota yang dibentengi oleh benteng yang kuat, au min wara'i judur, atau dari balik tembok-tembok saja. Ba'suhum bainahum syadid ya, yaitu apa ba's ya, aslinya pukulan di antara mereka sangat kuat, satu sama lain saling baku hantam. Ba'suhum bainahum syadid, di antara mereka sendiri. Tahsabuhum jami'a, kalian sangka mereka itu bersatu padu. Wa qulubuhum syatta, sementara kalbu-kalbu mereka bercerai-berai. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun, yang demikian itu disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami, tidak berakal. Baik, kita akan baca ayat ke-14 dari keterangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, la yuqatilunakum jami'an ay fi halil istima', mereka tidak bakal memerangi kalian semua, ya ini dalam kondisi ya bersatu padu ya, mereka tidak bakal memerangi kalian semua illa fi qura muhassanah, ya sekalipun dalam kondisi bersatu padu ya, mereka tidak bakal berani memerangi kalian kecuali fi qura muhassanah. Fi qura muhassanah, jika mereka di dalam suatu pemukiman yang terbentengi, au min wara'i judur, atau dari balik tembok-tembok. Baik, maknanya kata beliau, la yasbutuna liqitalikum, maknanya mereka tidak bakal kokoh, tidak bakal kuat terus dalam memerangi kalian. Wala ya'zimuna 'alaih, bahkan mereka tidak pernah berazam bertekad kuat untuk melakukannya. Illa idza kanu mutahassinina fil qura, kecuali jika dalam kondisi mereka terbentengi di dalam kota-kota mereka. Jika mereka terlindungi dengan benteng yang kokoh, baru mereka merasa kuat. Au min wara'il judur wal aswar, atau dari balik tembok-tembok ataupun tiang-tiang saja. Ya, tidak berhadapan langsung. Mereka ingin menimpakan madarat kepada kalian, tapi dari balik benteng mereka yang mereka anggap kokoh bisa melindungi mereka, atau diam-diam dari balik tembok ataupun tiang-tiang mereka. Begitu. Kalaupun mereka berani memerangi kalian, ya dari balik bangunan yang mereka pandang bisa melindungi mereka. Seperti itu sifat mereka. Fa innahum idzaaka rubbama yahsulu minhum imtina. Karena mereka ya dalam kondisi seperti itu di masa itu, mungkin itu yang dapat, yaitu yahsulu minhum imtina, dapat mewujudkan dari mereka adanya perlindungan, dapat mencegah melindungi serangan terhadap mereka. I'timadan ala husunihim wa judurihim, dengan mereka bersandar, bergantung, ya, mengandalkan benteng-benteng maupun tembok-tembok kuat mereka. Jadi mereka beraninya karena itu. La syaja'atan bi anfusihim, bukan karena keberanian yang ada pada diri mereka, bukan karena keberanian mereka, tapi ada faktor lain. Karena mereka merasa punya fasilitas atau bangunan kokoh yang bisa melindungi mereka aman. Wa hadza min a'zami dzam, dan ini adalah termasuk, yaitu sebesar-besar celaan. Sebesar-besar celaan. Karena mereka beraninya bukan dari pada asal diri mereka sendiri, tapi beraninya baru ketika ada pelindung yang kuat, ada sesuatu yang mereka pandang melindungi mereka, membuat mereka aman, baru berani. Ya, jadi bukan karena keberanian mereka, maka ini celaan atas mereka. Ba'suhum bainahum syadid, ai ba'suhum fima bainahum syadid. Ya. Pukulan di antara mereka itu sangat dahsyat. Satu sama lain sebenarnya mereka saling menghantam satu dengan yang lain. Tidak akur. Ya, selalu ribut dan bertikai di antara mereka. La afata fi abdanihim wala fi quwwatihim. Ya. Tidak ada celah sebenarnya, tidak ada kekurangan. Kalau melihat dari fisik badan-badan mereka, demikian pula kekuatan mereka. Wa innamal afah, tetapi kekurangan, ya, cacat atau aib yang ada pada mereka, fi dha'fi imanihim, yaitu pada lemahnya keimanan mereka, wa adami ijtimai kalimatihim, dan tidak bersatunya kalimat mereka. Ini dua hal yang ada pada mereka. Adapun badan, masya Allah, ya, sebagaimana yang ya Allah subhanahu wa ta'ala sebut, kadang kalau mereka bicara, ya, kalian tasma' li kaulihim, ya, ka'annahum khusyubu musannada, yahsabuna kulla sayhatin alaihim, humul aduhu fahdarhum qatalahumullah anna yufakum. Jadi mereka kalau berbicara seakan semua tertuju pada mereka, dan badan mereka, begitu pula bentuk mereka, luar biasa mencengangkan. Tetapi permasalahannya adalah pada isi kalbu mereka. Ini juga sebagai peringatan atas kita semua, ya, bahwasanya al-ibrah yang dilihat sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, walakin yanzuru ila qulubikum. Dan ada tambahan dalam riwayat lain disahihkan kalau enggak salah Syekh Al-Albani, qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada bentuk-bentuk kalian. Oh, kalau bentuknya bagus, ya, tampan atau kekar atau kuat atau tinggi atau yang semisalnya, bagus berarti lebih besar pahalanya, lebih dekat di sisi Allah. Allah tidak melihat bentuk-bentuk kalian. Walakin yanzuru, tapi Allah melihat kepada qulubikum, kalbu-kalbu kalian. Dan dalam riwayat lain tambahan wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Jadi sesuatu yang hendaknya diperhatikan kaum muslimin adalah qalbu dan amal. Ya, itu yang bakal diperhatikan, dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mendekatkan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk dan segala sesuatunya yang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yusawwiru kaifa syaa, dan Allah Subhanahu wa taala al-musawwir, dialah Allah yang yang membentuk segala makhluk ciptaannya. Adapun yang Allah nilai satu dengan yang lainnya berbeda, satu lebih dekat dengan Allah, satu lebih banyak pahalanya, yang satu tidak, adalah qalbu dan amal. Maka ini yang penting, sehingga hasungan dalam Islam untuk memperbaiki amalan lahir dan batin, zahiran wa batinan. Ya, bukan kemudian sing penting atine, sing penting batin. Tapi kon salat yo sing penting atine, Mas. Salat bungkuk-bungkuk terus ning isi nyolongan, isi rasane yo nggo apa. Ini talbis iblis. Ini syubhat syaitan. Ya. Saling berpengaruh ya antara zahir dengan batin. Makanya ya, salah satu di antara bantahan Syarabi, kritikan terhadap salah satu isi dari Ihya Ulumuddin Ghazali, ya, sekalipun dari situ banyak hadis-hadis dhaif, sekalipun tidak semuanya kemudian dimentahkan begitu saja, para ulama kadang juga mengambil ibrah, mengambil beberapa, dan mereka tahu zallahnya di bagian mana. Ya, adapun yang pemula belum tahu tidak disarankan. Namun para ulama mengambil ya beberapa kalam dan nasihat di situ. Dan Al-Ghazali sekalipun terjatuh dalam beberapa hal, ya timbangan beliau sendiri telah rujuk ya kepada As-Sunnah, dan kalau enggak salah juga apa namanya meninggalnya memegang kitab Sahih Bukhari, dan beberapa hal ini seingat saya mungkin nanti dilihat kembali. Al-Muhim, ada beberapa catatan dalam rangka nasihat para ulama, ya satu dengan yang lain memberikan catatan tentang beberapa kekeliruan. Di antara apa yang disebut di kitab Ihya Ulumuddin, mementingkan tentang yaitu apa yang disebut dengan isi ya, qalbu ya, itu lebih, dan yang penting bukan mazhar ya, tapi jauhar. Jadi bukan penampakan, bukan penampilan, tidak penting ya pakaian dan seterusnya, ya jenggot, kemudian apa ini dan itu. Yang penting itu akidah, qalbu, itu yang penting. Dan ini dibantah oleh Syarabi bahwasanya kedua-duanya penting disebutkan dalam syariat. Betul, akidah itu memiliki nilai yang luar biasa, tapi bukan bermakna pakaian takwa dan jaga halal yang luar ini kemudian dikesampingkan. Ya, ketika dicontohkan di sana, bukankah kita semua membutuhkan kalau jeruk ataupun buah itu bukan kulitnya yang kita makan, itu isinya. Ya, dibantah oleh Syarabi, siapa di antara kita yang mau beli jeruk di pinggir jalan dijual jeruk tanpa kulit? Ya, pasti kita semua akan memilih jeruk yang ada kulitnya, meskipun nanti kita kelupas, kita buang, kita makan ya apa dagingnya, tapi kulit itu melindungi dari debu, dari cepat busuk, dari berbagai macam. Maka perkara luar ya, entah itu yang sunnah jenggot, pakaian takwa, izar dan seterusnya, itu penting dan berpengaruh. Amalan zahir demikian itu berpengaruh ya, dan bermanfaat banyak, sebagaimana juga kebaikan apa perbaikan qalbu itu juga sangat penting. Oleh karenanya Al-Islam tidak meninggalkan salah satunya, apalagi kedua-duanya, bahkan menghasung dan mengingatkan memperbaiki kedua-duanya, amalan zahir dan batin, qalbu. Ini baik, kembali ke sini, apa yang disebutkan ya dari sifat ya, mereka saling serang satu sama lain ya, saling mencela, baku hantam satu dengan yang lainnya ya. Dan disebutkan kekurangan pada mereka bukan pada fisik maupun kekuatan mereka, tetapi pada kelemahan iman dan tidak bersatunya kalimat mereka. Walihada qal, oleh karenanya Allah berfirman di ayat di setelahnya, kelanjutan ayat ya, setelah ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta, kalian menyangka mereka itu satu ya, hina tarahum mujtami'in wa mutadhahirin, ketika kalian melihat mereka bersatu padu dalam penampakan zahir, kalian sangka mereka itu jami'an, tahsabum jami'an, kalian menyangka mereka itu satu ya. kalian menyangka mereka itu satu. Ya. Wa qulubuhum syatta, maknanya ai wa walakin qulubuhum syatta, akan tetapi sebenarnya kalbu-kalbu mereka ya berpecah belah, ya bercerai-berai satu dengan yang lain. Ai mutabaghidah, mutafarriqah, mutasyattitah. Kalbu mereka dengan teman mereka sendiri saling benci, saling bercerai-berai, saling ya berpecah satu dengan yang lainnya tidak, meskipun mereka disatukan dengan satu wilayah, satu kampung, satu apa, demikian pula satu asal usul, ya satu majelis, mereka terlihat satu, tapi kalbu mereka satu dengan yang lainnya tidak terkait, kalbu mereka satu dengan yang lainnya tidak saling dekat, saling cinta, saling mendukung, tetapi kalbu mereka saling membenci satu dengan yang lainnya. Zalika bi'annahum qaumul la yaqilun. Kata Syekh Sa'di, zalika alladhi awjaba lahum ittisafuhum bima dzukir bi'annahum qaumul la yaqilun. Yang demikian itu yaitu yang menyebabkan mereka memiliki sifat-sifat seperti yang tadi disebutkan. Kenapa sampai ya kalbu mereka cerai-berai, ya mereka saling menghantam satu dengan yang lainnya, ya dan kayak pengecut, tidak berani bertempur kecuali hanya karena ada ya, fasilitas kuat atau yang seterusnya. Ya. Kenapa sampai demikian sifat-sifat jelek mereka? Dzalika bi'annahum qaumul la yaqilun. Yang demikian itu karena mereka kaum yang la yaqilun, ai la aqla indahum wa la lubr. Tidak ada akal sehat, yakni maksudnya ya akal yang lurus, yang benar, bisa memandang sesuai dengan al-haq. Walalub, dan tidak ada hati yang jernih ada pada mereka. Fa innahum law kanat lahum uqul la atharul fadila 'alal mafdhul. Karena kalau betul mereka itu berakal baik, pasti tentunya mereka bakal memilih yang lebih utama daripada yang kalah utama. Ya. Ya, mereka tentunya akan memilih yang lebih utama. Walamma radu li anfusihim bi abkhasi al-khittatain wa la kanat kalimatuhum mujtami'ah wa qulubuhum mu'talifah, ya fa bidzalika yatanasarun wa yata'adudun wa yata'awanuna 'ala masalihim wa manafihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Walamma radu li anfusihim, ketika mereka ini rela ya untuk diri-diri mereka ya justru memilih ya langkah yang dari dua langkah yang paling jelek, ya, apakah tetap bersama muslimin dan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya atau ya mereka sebagaimana tadi ya, mereka menyembunyikan kebencian terhadap al-Islam dari dalam mereka, apa namanya, menampakkan dekat dengan muslimin tapi mereka berkhianat ke belakang, dan begitu pula mereka mendukung ikhwan mereka yang disebut ahlul kitab termasuk Yahudi Bani Nadir dan seterusnya, bahkan menjanjikan janji-janji seperti yang lalu kita baca ya, lain ukhristum lanakhrujanna ma'akum wa lanuti'u fikum ahadan abada wa in kutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diusir dari kampung halaman, tenang, kami pasti ikut keluar bersama kalian. Kami enggak akan taati ya seorang pun tentang urusan kalian, untuk mengalahkan kalian ya, untuk mengusir kalian, kami enggak akan mau ikut-ikutan. Dan kalau kalian diperangi, kami pasti membela kalian, menolong kalian. Ini kan memilih yang mafdul, ya, memilih yang kalah utama daripada yang utama. Ya, lebih memilih ya, keduniaan daripada akhirat. Dan demikian itu mereka. Maka ini menunjukkan bi annahum qaumul la yaqilun. Demikian itu mereka adalah kaum yang ya kurang akalnya. Karena kalau betul dan baik akal mereka, pasti mereka akan memilih yang fadil alal mafdul, yang lebih utama daripada yang kalah utama. Dan ini sekaligus juga sekalipun membahas sifat munafikin, sekali lagi tetap mengingatkan kepada kita semua. Kita semua ada yang selaku orang tua, ada yang selaku anak, ada yang selaku suami, ya, demikian pula selaku kakak, adik, ya, tetangga satu dengan yang lain, ya, selaku pembeli ataupun penjual, selaku tamu ataupun tuan rumah, selaku kerabat satu dengan yang lainnya. Nah, kita kadang sering dihadapkan dengan hal-hal yang ada. Maka ini juga mengingatkan kepada kita untuk memilih yang fadil alal mafdul, memilih yang lebih utama daripada yang kalah utama, memilih mana yang lebih aman, yang lebih selamat, dan tidak ya merugikan kita kelak nanti, ya, di dunia maupun di akhirat. Maka dalam setiap langkah kita pun diingatkan untuk memilih yang fadil alal mafdul. Dan ini diantara tanda akal yang sehat, akal yang baik. Adapun munafikun, mereka memilih apa yang nampaknya terlihat maslahat bagi mereka, yang menguntungkan kepentingan mereka, tetapi hakikatnya yakni merugikan mereka. Maka munafikin menyembunyikan kebencian, kekufuran, dan saling benci satu dengan yang lain, dan mereka menampakkan dukungan terhadap alul kitab dan seterusnya, ya. Tapi apa manfaat pada mereka, ya? Dan Allah telah menjanjikan wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dikatakan di sini, ketika mereka rela untuk diri mereka sendiri, ya, dengan jalan yang paling buruk, ya, sekalipun mereka pandang itu menguntungkan, tetapi abqas al-khittatain, ya, justru memilih wala dengan ahlul kitab, ya, kemudian menikah muslimin dari belakang, ya. Walakanat kalimatuhum mujtami'ah, ya, atau apa yang disebut di sini, ya, ini bukan lamma, ya, tetapi lamnya lam pendek, ya, dan mimnya tidak ditasydid. Ya, jadi kalau seandainya mereka berakal, la azharul fadil alal mafdul. Kalau munafikin itu betul-betul benar akalnya, mestinya mereka akan memilih yang lebih utama daripada yang kalah utama. Walama radu li anfusihim bi abqasil khittatain, begitu. Dan tentu mereka, ya, tidak bakal manafiyah. Walama radu li anfusihim. Dan tentu pasti mereka tidak bakal rela diri mereka malah memilih jalan yang lebih buruk. Walakanat kalimatu mustami'ah, dan tentu kalimat mereka akan menjadi satu padu seperti muslimin, ya, tidak tercerai-berai di antara mereka. Wa qulubu mu'talifah, kalbu mereka akan satu dengan yang lainnya. Wa fabidzalika yatanasarun, maka dengan itu mereka akan saling membela, saling menolong. Wa yata'awadun, mereka akan saling menguatkan. Wa yata'awanuna 'ala masalihim, akan saling tolong-menolong dalam maslahat mereka. Wa manafi'ihim ad-diniyah wa dunyawiyah, berbagai manfaat mereka baik keduniaan ataupun akhirat. Mithlu ha'ula'il maghdulin min ahlil kitab alladzina intasarallahu li rasulihim minhum. Maka kondisi mereka munafikin itu seperti mereka-mereka yang terhinakan, al-makhzulin min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab Yahudi Bani Nadir yang sebelumnya terusir. Alladzina intasarallahu li rasulihim minhum, yang telah Allah menangkan rasulnya dari mereka, Yahudi Bani Nadir. Kan sudah dipilih kan sebelumnya, diperintahkan untuk begini, ya, menurut, ya, segera, ya, tidak langsung menuruti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga mereka dikepung, sebagian kebun kurma mereka terbakar, ya, kemudian senjata-senjata mereka malah diambil jadi ghanimah, mereka hanya boleh membawa satu bawaan unta, kemudian rumah-rumah mereka dan seterusnya diambil, dan berbagai macam, ya. Ya. Dan itu sebab apa? Ketika mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang minta tolong kan ke mereka. Ya, ini ada di antara sahabatku membunuh, ya, dari kabilah fulan. Kabilah fulan itu kan teman sekutu kalian. Bu, tolong saya dibantu meringankan diatnya, ya. Nu'ainukum ya Abul Qasim. Intadhiruna, gitu kurang lebih. Kami akan tolong kau ya Abul Qasim. Tunggu duduk di sini sebentar. Kami akan bicarakan. Kami akan bantu kau. Begitu secara lahiriahnya. Kemudian Yahudi ini naik ke atas, bicara, ngobrol-ngobrol, yang dibicarakan malah apa? Ini kesempatan, tidak akan kalian dapati kesempatan kedua. Itu ada Muhammad duduk di bawah, ini ada jendela. Kalian bisa lempar sesuatu yang berat, jatuhkan ke dia, kalian akan tenang dari orang ini, mati. Yang dibahas tadi padahal menjanjikan apa? Mau membantu, menampakkan baik, tapi di belakang malah sing dirembuk malah jelek. Akhirnya tidak apa adanya. Di depan dia ya tenang, tunggu, ya bantu. Di belakang lain. Kemudian mau malah mencelakakan. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan Jibril, kemudian balik selamat, akhirnya mengepung mereka. Nah, ini kan makanya disebut munafiqin, ya. Disebutkan nanti kama dzalil ladzina min qablihim qariba. Ini ada beberapa tafsiran ya. Ada yang mengatakan mereka itu mirip seperti pendahulu mereka sebelumnya yang dekat Yahudi Bani Nadir. Ya ada kemiripan. Di depan bilang tenang, gini janjikan, di belakang lain. Memilih jalan yang lebih jelek. Wong ada tawaran dari Nabi tolong dibantu itu kan kebaikan ya kan? Amalah. Malah milih nyelakake ya. Itu kan secara zahir mereka wah ini bisa kita bisa begini begitu, jalan lebih buruk. Mereka berjanji menjaga stabilitas keamanan Madinah, ya tidak akan berbuat huru-hara. Malah di pasar narik jilbabnya muslimah, kemudian menghasung kufar musyrikin untuk datang menyerang Madinah dengan perang Ahzab, ya. Ini kan memilih mana? Menjaga keamanan Madinah bareng-bareng aman, tenang, bagus, atau mereka malah kong kali kong dari belakang berkhianat. Ini kan milih jalan belakang yang lebih buruk. Nah, munafikin begitu. Disebutkan di sini oleh Syekh, mithlu haula'il maghdulina min ahlil kitab. Mereka itu seperti orang-orang yang terhina dari ahlul kitab, alladzina intasara Allahu li rasulihim, yang Allah telah menangkan mereka, menangkan rasul dari mereka. Wa adzaqahumul khizya fil hayatid dunya, dan Allah timpakan kehinaan kepada mereka di kehidupan dunia. Di dunianya pun terusir, diambil sebagian aset mereka, terhinakan, bahkan mungkin sebagian jadi korban. Begitu, karena akibat pengkhianatan mereka sendiri. Itu di dunia. Belum di akhirat, kalau mati tidak bertobat akan berlanjut penyiksaannya di akhirat. Waliyadzubillah. Tapi di ayat yang berikutnya ke-15 Allah katakan kama dzalil ladzina min qablihim qariba dzaqu wabala amrihim walahum adzabun adzim. Perumpamaannya mereka seperti orang-orang yang ada sebelum mereka dalam waktu dekat. Mereka juga dzaqu wabala amrihim, merasakan akibat perbuatan mereka sendiri. Walahum adzabun adzim, dan mereka kelak akan mendapat azab yang pedih. Jadi dzaqu wabala amrihim, mereka merasakan akibat urusan mereka ini di dunia. Walahum adzabun adzim, dan mereka kelak akan mendapat azab yang pedih itu di akhirat. Kita kembali ke tafsir Syekh Sa'di ya. Wa adamu nasri man wa'adahum bil muawanah. Mereka tidak mau menolong orang yang mereka janjikan akan mereka tolong. Maka keadaan mereka itu kama dzalil ladzina min qablihim qariba wa hum kuffar Quraisy. Keadaan mereka itu seperti orang yang datang sebelum mereka dalam waktu dekat, yaitu mereka adalah kufar Quraisy. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan para ulama khilaf sebenarnya tentang tafsir kama dzalil ladzina min qablihim qariba. Keadaan munafikin itu seperti kondisi orang-orang sebelum mereka yang belum lama ini. Apakah yang dimaksud Yahudi Bani Nadir ataukah kufar Quraisy? Dan dua-duanya enggak salah sebenarnya. Karena tadi Yahudi Bani Nadir ada kemiripan dengan munafikin. Di depan menjanjikan Nabi bagus, menjanjikan baik, di belakang apa? Belenjani, iya kan? Lihat ini munafikin. Munafikin itu kan mengatakan kepada Yahudi Bani Nadir, "Lain ukristum lana kujan nama aku." Kalau kalian diusir, kami mesti temani kalian pergi dari Madinah, ya. Kalau juga wala nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum, kalau kalian diperangi kami pasti tolong kalian. Janji-janji omong kosong. Tapi ketika diserbu benteng mereka, mana munafikin? Nongol satu pun tidak. Itu yang bikin kecewa Yahudi Bani Nadir ini. Katanya Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul menjanjikan kita akan membantu dengan 2000 pasukannya. Enggak bakal membiarkan kita diserbu Muhammad dan para sahabatnya. Mana ketika diserbu benteng kita, tengok kanan tengok kiri, munafikin yang janjikan bantu itu enggak ada satupun. Nah, ini begitu. Nah, kembali ke sini, Juga demikian wahum kuffar Quraisy alladzina zayyana lahum syaitanu a'malahum. Ya, kondisi mereka juga mirip, ya, tidak jauh berbeda dengan orang kafir Quraisy yang dihiasi oleh syaitan amalan mereka. Merasa amalannya bagus, melakukan ini, pintar bersiasat, tapi sesungguhnya itu jalan buruk. Wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nas wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani naqasa 'ala 'aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun. Ya. Mereka ketika mengatakan la ghaliba lakumul yauma minan nas, kalian tidak bakal terkalahkan pada hari ini dari manusia manapun. Ya. Aku akan melindungi kalian. Falamma tara'atil fi'atan, ketika kedua golongan itu bertemu, bertempur di medan Badr. Ada kufar Quraisy, ada kaum muslimin. 380.000 sebenarnya jauh. Tapi ketika bertemu naqasa 'ala qibaihi, dia langsung mundur ke belakang. Wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun. Dia berkata, aku berlepas diri dari kalian, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Fagharradhum anfusuhum. Mereka ini terperdaya dengan diri mereka, kepedean. Gak akan ada orang bisa mengalahkan kita. Wagharrahum man gharrahum. Dan mereka juga memperdaya orang yang mereka bisa perdaya. Wagharrahum man gharrahum. Ya, mereka juga terperdaya dari orang. Mereka terperdaya, ya, dengan dirinya, kemampuan dirinya, merasa mampu, oh iso. Ya. Dan dibujuk orang, kalian jangan mau kalah, kalian itu kuat, kalian begini, tambah lagi terpercaya. Alladzina lam yanfa'uhum wa lam yadfa'u anhumul adzab. Padahal orang yang menjanjikan bantuan kepada mereka itu tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Wa lam yadfa'u anhumul adzab, dan tidak bisa menolak adab, menolak siksa dari mereka. Hatta atau badran bifakhrihim, sampai mereka datang ke medan Badr bifakhrihim dengan kesombongan mereka. Wa khuyala'ihim, sombong, congkak, angkuh, merasa pasukan kita, seribuan pasukan ini, pasukan hebat, enggak ada yang bisa mengalahkan kita. Dhannina annahum mudrikuna bi Rasulillah, bahkan mereka merasa mereka bakal bisa menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui, menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minina amaniyahum, atau mudrikuna amaniyahum, ini objeknya, ya. Mereka akan dapat mendapatkan harapan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukminin. Kita akan menang, harapan-harapan mereka kan. Kalau enggak kita tangkap, kita bunuh, kita bantai mereka, mereka menyangka bakal menang. Fa nasarallahu rasulahu wal mu'minina alaihim. Ternyata Allah tolong rasulnya dan kaum mukminin terhadap mereka. Fa qutilu kibaruhum. Akhirnya tokoh pembesar mereka pun banyak terbunuh. Wa sanadiduhum, ya, tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka. Wa usiru man usiru minhum, bahkan di antara mereka banyak yang tertawan, jadi usara Badr, tawanan Badr. Wa farra man farra, sebagian yang lain lari, ada yang terluka, ada yang terhina, kalah, ada yang kecewa, marah, dan sebagian keluarganya terbunuh, ya, dan berbagai macam. Padahal awalnya apa? Wah, enggak ada yang bisa mengalahkan kita, kita akan menang. Ternyata demikian. Wadaku bidzalika wabala amrihim wa aqibatu syirkihim wa baghihim, dan mereka merasakan dengan sebab itu kecongkaan mereka, kesombongan mereka, dan tadi, ya, berbagai macam sifat buruk yang disifati tadi, mereka dengan sebab itu merasakan akibat urusan mereka dan akibat kesyirikan mereka dan tindakan sewenang-wenang mereka. Hadza fid dunya, dan ini baru di dunia. Walahum fil akhirati azabun nar, ini makna walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yakni di akhirat azabun nar. Maka yang tadi disebut zaku wa bala amrihim, ini di dunia mereka merasakan akibat, ya, urusan mereka, dan mereka ini di dunia, dan mereka mendapat azab yang pedih, yaitu di akhirat. Kama tadi syaitani idz qala lil insani kfur, ya, munafikin lagi-lagi masih mereka juga perumpamaannya seperti syaitan. Kalau tadi diserupakan munafikin dengan kufar musyrikin Quraisy, ada yang mengatakan ahli tafsir seperti Yahudi Bani Nadir, mirip-mirip mereka. Sekarang perumpamaan terakhir, mereka itu seperti syaitan. Ketika apa? Idz qala lil insani kfur. Ketika syaitan mengatakan, menjanjikan kepada para manusia, kufur, kufurlah. Falamma kafara, ketika manusia sudah nurut, berhasil dibujuk dan kafir kepada Allah, qala inni bari'um minka, mau mati ataupun ada ancaman, maka syaitan mengatakan, aku sekarang berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah rabbul alamin. Sehingga melenjani janjinya. Dulu menjanjikan begini, setelah terjadi mereka selisih. Berkata Syekh Sa'di rahimah ta'ala tentang tafsir ayat ke-16 dari Al-Hasyr, qala wa mithlu ha'ula'il munafiqin alladhina gharru ikhwanahum min ahli alkitab kama dhalil syaitani idh qala lil insani kufur ay zayyana lahu alkufra wa hassanahu wa da'ahu ilayhi. Perumpamaan orang-orang munafikin tersebut yang telah memperdaya, menipu saudara-saudara mereka dari ahlul kitab Yahudi Bani Nadir, perumpamaan mereka seperti syaitan ketika membujuk manusia dan mengatakan kafirlah. Aiy, tidak langsung begitu, tapi zayyanal kufur, ditampakkan kekufuran itu indah, wahassanahu, dipoles, diperbagus, disebut dengan nama-nama ini itu dengan syubhat-syubhatnya, wada'ahu ilaih, dan diajak kepadanya sampai melakukan kekufuran dengan tahap demi tahap. Itu perumpamaan mereka. Jadi munafikin itu menjanjikan janji-janji, ya, memperdaya, ya, yang mereka sampaikan. Dan mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, tiga di antara sifat munafiqin, nifaq amali, idza haddatsa kadziba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Kalau berbicara bohong, kalau dia berjanji tidak dia tepati, dan kalau dia diamanai malah khianat. Tadi coba lihat, munafiqin menjanjikan Yahudi Bani Nadir, ya, tadi wa in qutiltum lanansurannakum, dan seterusnya, kalau kalian diperangi pasti kami tolong, kalau kalian diusir dari Madinah kami ikut, mesti keluar dari Madinah. Udah, enggak usah taati Muhammad, enggak usah pergi dari benteng-benteng kalian kuat, belum lagi kami akan nolong kalian. Itu kan janji-janji. Ternyata setelah datang ini muslimin gentar, ini mereka satu pun enggak ada yang nongol, berlepas diri. Nah, ini mirip dengan siapa? Menjanjikan, kamu itu begini aja, ikuti itu. Ikutilah orang-orang begini begitu, apa salahnya? Dipucuk-dipucuk sampai melakukan kekufuran. Tapi kelak ketika sudah dihadapan azabnya Allah, lari, enggak bisa. Maka syaitan berlepas diri, ya. Falam maka bara, ketika manusia telah kafir, qala inni bari'um minka. Dia berkata, aku berlepas diri dari. Falam ma ikhtarra bihi wa kafar, ketika manusia telah terperdaya dengan syaitan dan kafir, hasal wa hasala lahu syika, dan telah terjadi baginya kesengsaraan, kebinasaan, lam yanfa'hu syaitan, syaitan pun tidak bisa sedikit pun memberi manfaat kepadanya, melindungi, membelanya, meringankan azabnya, enggak bisa. Alladzi tawallahu, yang dulu dia telah berloyal kepadanya, wa da'ahu ila ma da'ahu ilaih, yang dia telah mengajak kepada ajakannya, tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada, dan bahkan tidak mau memberi manfaat kepada manusia yang sudah dia bujuk, yang berhasil mengikuti bujukannya. Bal tabarra'a minhu, bahkan syaitan berlepas diri darinya. Wa qala inni bari'um minka, dia berkata, aku berlepas diri darimu. Inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah rabbul alamin. Ai laisa li kudrah ala daf'il azabi anka, yakni aku tidak memiliki kemampuan untuk menolak siksa darimu. Walastu bimughnin anka, aku tidak bisa mencukupimu. Mithqala dzarrah minal khair, berupa sedikit pun kebaikan enggak bisa di hadapan Allah. Ya sudah, seorang masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan tidak bisa siapapun melindungi, ya, dari hadapan hadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan syaitan inni akhafullah ini, kalau kelak betul-betul terwujud, saya enggak berani depan Allah, saya betul-betul takut. Tapi ketika di dunia, hakikatnya itu hanyalah, kata Syekh Fauzan, tamwih, ya. Itu hanya propaganda, hanya pencitraan, mengatakan aku takut kepada Allah. Karena hakikatnya dia enggak takut. Karena kalau betul-betul takut, enggak bakal dia bakal menyelisih perintah Allah, bahkan mengajak orang untuk bareng-bareng masuk neraka. Ya. Ya, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku sampai hari berbangkit, ya Allah, aku akan ajak manusia, aku akan sesatkan manusia. Itu kan enggak takut berarti dengan Allah. Ya, tapi kelak nanti begitu betul sungguhan. Ayat yang ke-17 dikatakan, ya, Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dhalika jazaa'uz zalimin. Maka balasan keduanya dikatakan ai adda'il ladzi huwa syaitan, yang mengajak yaitu syaitan, wal mad'u ladzi huwa al-insan, dan yang dibujuk, yang diajak yaitu manusia, hina ata'ahu, ketika mau menuruti bujukan syaitan, fakana akibatahuma, maka akibat terhadap keduanya, dai-nya yang mengajak yaitu syaitan dan manusianya yang diajak, annahuma finnari khalidaini fiha, keduanya masuk dalam neraka kekal di dalamnya. Dan ini kekal ketika apa? Kafir. Ya, ini kekal. Adapun bujukan yang di bawah kekufuran, maka tidak sampai mengekalkan. Ini yang disebutkan ukfur falamma kafara, ketika dia kafir, ini balasannya kekal dua-duanya di neraka. Syaitannya ya manusianya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, hanyalah syaitan itu ingin mengajak golongannya agar mereka sama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Wa dzalika jazaa'uz zalimin, dan itulah balasan orang-orang yang zalim, ya. Orang yang kufur itulah, kata seperti kata Allah, innal syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Alladzina ishtaraku fi dzulmi wal kufur, yang mereka sama-sama berserikat, sama-sama dalam kezaliman dan kekufuran. Wa in ikhtalafu fi syiddatil adzabi wa quwwatihi, meskipun berbeda mungkin satu dengan yang lain dahsyatnya azab, ya. Satu lebih keras, lebihnya dan seterusnya. Tapi mereka sama-sama mendapat balasan keras. Wahada da'bu syaitan ma'akulli awliya'i. Dan inilah ya kebiasaan syaitan bersama setiap walinya. Fa'innahu yada'uhum, dia akan mengajak mereka. Wa yudlihim, dan membujuk, melobi, mengulur-ulur mereka. Ila ma yadurruhum bighurur, kepada apa saja yang dapat merugikan mereka. Ya seperti orang dagangan narkoba itu, dik mau coba diinjipi satu aja dulu, nanti terus ya ketagihan, merugikan kan, merugikan, tapi dia untuk terus diajai. Dan tadi munafikin itu bujukannya luar biasa, disebutkan ya apa yang tujibu ka'zamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim, fisik mereka membuatmu takjub kalau mereka bicara meyakinkan, membujuk orang, melobi orang, itu meyakinkan munafikin. Tapi kalau sudah ya seperti itu. Nah, ini syaitan mengajak mereka pada setiap yang memadaratkan mereka. Hatta idza waqaw fi sibak, sampai kalau mereka masuk di jerat jaring perangkapnya, wahaqat bihim asbabul halak, dan mereka merasakan, mulai merasakan sebab kebinasaan, ya, akan merasakan akibat, ya. Mereka binasa, tabarra aminhum, syaitan pun berlepas diri dari mereka, wa takhalla anhum, melepaskan diri dari mereka. Walau kullal laum ala man ata'ah, maka celaan, setiap celaan adalah kepada setiap orang yang mau menuruti syaitan. Fa innallaha qad hadzara minhu wa anzar, karena Allah sungguh telah memperingatkan kita darinya dan memberi peringatan, ya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikan dia musuh betul-betul bagi kalian. Allah terangkan di beberapa ayat, dia musuh, dia musuh, dia musuh. Apakah musuh akan memberi nasihat? Apakah musuh akan menepati janjinya ke kita? Apakah musuh akan menguntungkan kita atau merugikan? Maka ketika seorang merasa itu musuh, hati-hati. Wa akhbara bimaqasidihi wa ghayatihi wa nihayatihi, Allah mengabarkan tentang tujuan syaitan, ya, tujuan utamanya dan kesudahannya. Fal muqaddim ala ta'atihi asin ala basirah la uzralah, maka orang yang mendahulukan mentaati syaitan, hakikatnya dia bermaksiat di atas basirah dan dia tidak punya uzur. Nah, ini betul-betul dia sudah tahu, diberitahu syaitan ini musuh, kok ditaati, maka kalau Allah menyiksanya, maka itu keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau selain kekufuran dan Allah ampuni, itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.